بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مجموعة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه، وفي ثالث هذه الرسائل مسائل الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل الجاهلية فيها، ووصلنا بفضل رب العالمين جل وعلا إلى المسألة الرابعة في ذم التقليد الأعمى. بسم الله، الحمد لله، صلوات وسلام kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada dalam kumpulan risalah-risalah oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk pada risalah yang ketiga tentang masail jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang Nabi Muhammad SAW telah melisih mereka, para orang jahiliyah. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah masuk pada masalah yang keempat tentang celaan untuk taklid. Soal barakallahu fikum, bimadha wasafa Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi taala alaihi hadhihi al-mas'alah min masail al-jahiliyah wa hadha al-amr al-khatir alladhi huwa at-taqlid al-a'ma. Ini pertanyaan. Ahsanta, na'am. Wasafahu biannahu al-qa'idatul kubara li jami'i al-kuffari awwalihim wa akhirihim. Syekh Muhammad Al-Wahhab mensifati dengan apa berkaitan dengan taklid yang buta? Nah, beliau mensifati dengan kaidah yang besar untuk semua orang kafir, baik yang awal maupun yang terakhir. فما هو الدليل على أن التقليد الأعمى هو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم؟ نعم، بارك الله فيكم. قوله جل وعلا: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. Dengan dalil apa bahwasanya kaidah yang paling agung dari mereka semua orang kafir dari awal dan terakhir? Dijawab oleh sebagian ikhwah, itu firman Allah: wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryah, dan demikianlah kami tidak mengutus sebelummu, para rasul sebelummu di satu kampung, min nadhir, dari yang memberikan peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali mereka-mereka yang duduk di teras atas, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kita mendapatkan nenek moyang kami berada dalam agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami dengan jejak mereka itu kami mengikutinya. Wa aidan min al-adillati ala dhalik, بارك الله فيك. نعم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. Dan dalil apa lagi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab, ijab sebagian ikhwah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah. Nah, jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ Maka Nabi SAW menyelisih mereka. Bagaimana penyelisihan Nabi SAW kepada mereka? جاء فنهاهم عن التقليد الأعمى وأخبرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن ذلك طريق النار. Ada, nah, Nabi SAW datang kepada mereka bahwasanya taklid yang buta ini adalah jalan menuju kepada neraka. وجاءهم أيضا بقوله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Juga datang kepada mereka itu dalil dari firman Allah SWT. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tabi'u min dunihi awliya, dan jangan mengikuti yang lainnya sebagai wali-wali. Qalilan ma tadzakkarun, am sedikit kalian itu berfikir. Wa qad dzakarna barakallahu fikum fi ad-darsi al-madhi aqwal al-a'immati rahmatullahi ta'ala alaihim fi dhammi at-taqlidi al-a'ma. Yang sudah kita sebutkan perkataan para ulama tentang jeleknya taklid secara membabi buta. فالتقليد الأعمى لا يجوز لا للآباء والأجداد ولا للعلماء ولا للقادة والرؤساء. Taklid tidak dibolehkan kepada bapak-bapak kita atau nenek moyang kita, dan juga kepada para ulama dan juga pada pemimpin-pemimpin. بل التقليد الأعمى مناف لتوحيد أن لماذا لاتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما يسميه بعض الناس أو بعض العلماء بتوحيد المتابعة ينافي توحيد المتابعة كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. Bahkan taklid secara membabi-buta itu menafikan atau meniadakan tentang nam ittiba, yaitu agar mengikuti apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi al-Imam al-Mujaddid rahimahullah taala al-mas'alatu al-khamisatu ay fi ma khalafa an-nabiy alayhi as-salatu was-salam ahl al-jahiliyyah wa hiya الاحتجاج بما عليه الأكثر دون النظر إلى مستند ذلك. Berkata muallif semoga Allah merahmatinya Syekh Muhammad Al-Wahhab Najdi, masalah yang kelima yaitu mereka berhujjah dengan apa-apa yang ini kebanyakan, jadi pengikut yang banyak tanpa melihat kepada sandarannya. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi أن من أكبر قواعدهم قواعد الجاهلية والكفار والمشركين الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء. Sesungguhnya termasuk yang paling besar dari kaidah mereka orang kafir, orang jahiliyah, mereka tergiur dengan enam jumlah yang terbanyak, dan mereka berhujjah bahwasanya sahnya sesuatu itu dengan kebanyakan tersebut. Idzan hadza al-amru al-khatir wa huwa al-ightiraru bil-aktsariyah wa anna dhalika 'alamatan 'ala sihhati al-qawl wa 'ala sihhati al-mu'taqad. Hadza min masail al-jahiliyyah wa hadhihi nadharatu ahli al-jahiliyyah. Nah, ini termasuk permasalahan yang berbahaya. Termasuk tanda dari orang-orang kafir terdahulu, orang-orang jahiliyah, bahwasanya mereka tergiur dengan jumlah yang terbanyak, dan termasuk dijadikan sebagai hujjah bahwasanya benarnya ucapan ataupun keyakinan dinilai atau ditinjau dari jumlahnya pengikut tanpa melihat sandarannya dan pandangan mereka itu pandangan sebagaimana orang jahiliyah. Fa idza ra'u al-akthar wal aghlab qalu idzan ha'ula'i al-haqq wa hadha huwa al-haqq ayna al-akthar wa ayna al-aghlab fi ayyi jihatin kanu إذن فالحق معهم والصواب لهم. Jadi mereka berhujjah dengan banyaknya pengikut. Jadi kalau banyak pengikut, maka itulah kebenaran. Itulah suatu al-haq. Dari sisi manapun mereka itu melihat, jadi kalau jumlahnya banyak, maka itulah kebenaran. Wa idza wajadu 'adadan qalilan qalu hadzal qalil 'alama 'ala anna haula laysu 'ala haqqin wa anna haula 'ala batil. Jika mereka mendapatkan sedikit pengikutnya, mereka mengatakan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang batil. Jadi adalah kebatilan kalau jumlahnya sedikit. Qala Syekh Muhammad rahmatullahi taala alaihi, wa yastadilluna ala butlan asy-syai'i bi ghurbatihi, hadza gharib, wa qillati ahlihi, adaduhum qalil. Dan mereka menjadikan dalil tentang batilnya sesuatu itu dengan keasingannya dan juga sedikitnya pengikut. Idzan hadhihi nadratu ahli al-jahiliyah, hadza qawlu wa i'tiqadu ahli an-nar annahum ya'rifun al-haqqa bil kathra, fa idza kana hunalika kathra fa hadha haqqun wa in kana 'ala batil, wa in kana 'ala batil, wa idza kanat hunalika qilla aw gharaba min an-nas qalu haula laysu 'ala haqqin li annahum qalil. Inilah pandangan orang-orang jahiliyah, bahwasanya kebenaran itu diukur dengan banyaknya pengikut atau jumlah. Jika mereka itu sedikit, maka mereka itu dikatakan sebagai kebatilan. Jadi mereka berada di atas kebatilan. Wa hadhihi an-nadratu khatiratun jiddan, fa ba'dhu an-nas wa ba'dhu al-'awam hatta fi zamanina idza ra'a al-kathra qala ma takunu hadhihi al-kathra illa 'ala haqq, wa idza ra'a munadi al-haqq wa da'i al-haqq wa lam yakunahu illa al-qalil qala hadha 'ala batil. Termasuk di zaman kita sekarang ini, jika jumlahnya itu banyak, maka mereka mengatakan itulah kebenaran. Akan tapi kalau mereka jumlah sedikit, maka mereka itu di atas kebatilan. Hadhihi an-nadhra wa hadha al-amr yadullu ala madha? Yadullu awwalan ala qillati 'ilmin wa yadullu thaniyan ala qillati 'aqlin ayda wa yadullu aydan ala tibai sanani al-jahiliyyah al-ula. Dan pandangan seperti ini atau perkara seperti ini yang menunjukkan tidak adanya keilmuan. Yang kedua, mereka itu tidak berakal. Dan juga yang ketiga, mereka mengikuti langkah-langkah orang-orang terdahulu. Falau kanu ya'qilun la'alimu anna rabbal alamin jalla wa'ala qad akhbara fi kitabihi al-karim anna akthara ahli al-ard laysu ala huda wala ala siratin mustaqim. Kalau mereka itu berakal, mereka akan mengetahui bahwasanya Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya mayoritas orang-orang yang tinggal di dunia ini mereka itu tidak di atas jalan kebenaran. Qala Allah jalla wa ala wa in tuti' akthara man fil ard madza yudilluka an sabilillah idhan hum dhullal laysu 'ala siratil mustaqim. فإن اتبعتهم فلن تهتدي ولكن ستضل يضلوك عن سبيل الله. Allah berfirman, wa in tuti' akthara man fil ard, jika engkau mengikuti mayoritas orang yang di atas bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Maka inilah bahwasanya mereka itu di atas kesesatan dan mereka tidak berada dalam jalan yang lurus. Maka pandangan jikalau mereka itu mengikuti kebanyakan atau mayoritas di kami ini, mereka akan tersesat. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma wajadna li aktharihim min ahdin wa in wajadna aktharahum lafasiqin laysu salihin bal fasiqin. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma wajadna li aktharihim min ahd, dan kami nah, tidak mendapatkan bahwasanya mereka itu di atas nah, memegang teguh terhadap janji. Bahkan kami mendapatkan aktsaruhum lafasikin, mereka ini adalah kebanyakan orang-orang fasik. Laisu bi salihin, mereka itu bukan orang-orang saleh. Wa qala jalla wa ala walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Idzan laisu ulama bal hum juhal la ya'lamun. Dan juga Allah berfirman walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akadabi mereka kebanyakan manusia adalah tidak mengetahui. Hanya itulah mereka itu bukan ulama, akan tapi mereka adalah orang-orang yang juhal. Idzan orang-orang yang bodoh. Idzan man kana sabiluhu wa man kanat nadaratuhu an yattabi'a al-akthara min an-nasi wal akthara min ahli al-ard as-sabilu annahum sayudilluh. لماذا؟ لأنه سيتبع من يتبع الجهال لا يعلمون ويتبع من الفاسقين الذين ليسوا بصالحين. Oleh itulah langkah atau pandangan jika dilihat dari kebanyakan manusia, nah mereka itu akan tersesat karena mereka akan mengikuti orang-orang yang bodoh dan juga mengikuti orang-orang yang fasik bukan orang-orang yang saleh. وَإِذَا شِئْتَ أَن تَنْظُرَ إِلَى الْوَاقِعِ فَانْظُرْ هَلْ أَكْثَرُ النَّاسِ يُحَافِظُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَفِي جَمَاعَةٍ الْجَوَابُ لَا. Maka lihatlah secara realita apakah kebanyakan manusia itu menjaga salat jamaah? Jawabannya tidak. وَهَلْ أَكْثَرُ النِّسَاءِ صَالِحَاتٍ مُحْتَجِبَاتٍ مُحَافِظَاتٍ عَلَى الْحِجَابِ الشَّرْعِيِّ. Al-jawabula. Demikian pula kalau engkau lihat para wanita, apakah mayoritas wanita itu mereka itu berhijab? Nah, jawabannya berhijab secara syar'i, jawabannya adalah tidak. Idzan man ittaba'a al-aktsariyah dhalla wa zal. Nah, itulah siapa yang mengikuti kebanyakan, maka akan nah, tersesat dan tergelincir. Wal 'ibratu laysat bil kathrah, innama al-ibratu bil-haqqi wal-dalil. Jadi ibrah yang bisa diambil pelajaran bukan karena kebanyakan, akan tapi nah, ibrah itu adalah dengan dalil. Wal-hujjatu aydan bil-dalili wal-burhan. Dan hujjah juga itu dengan dalil dan juga dengan bukti. Al-burhan min kitabillah wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan burhan dan bukti itu dari kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullahi taala alaihi qala fa ataahum ay an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi dhidd dhalik bi khilaf hadha al-amr alladhi kanu alaihi. Berkata muallif semoga Allah merahmatinya, fa ataahum, maka Nabi nah, datang kepada mereka itu menyelisih bidit di dzalik, menyelisih dari apa-apa yang mereka nah, sangka tersebut. Idzan jaa'a an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa khalafahum fi hadzal mabda wa khalafahum fi hadzal manhaj wa khalafahum fi hadzihi al-qa'idah. Maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang nah, kepada mereka menyelisih nah, dalam pondasi ini dan manhaj ini serta kaidah ini. Wa annal ibrata laysat bil kathrah abadan wa laysa al haqqu ma'rufan bil aktsariyah. Kalla. Dan ibrah itu bukan karena kebanyakan. Dan kebenaran itu juga tidak ditinjau dari banyaknya pengikut. Qala wa awdahahu fi ghairi mawdhi'in min al Qur'an al Karim. Dan juga Nabi SAW menjelaskan nah, di beberapa tempat dari Al-Quranul Karim. Jaa an-nabiy alaihi salatu wassalam wa qara'a ma unzila alaihi min adh-dhikr al-hakim wa anna akthar an-nasi yakununa laysu ala huda bal dhalun yakununa dhalin wa anna man ittaba'ahum kana ala dhalal. Datang Nabi SAW membacakan dari apa yang Allah turunkan dari Al-Quranul Karim bahwasanya kebanyakan manusia itu tidak di atas petunjuk dan mereka itu berada dalam kesesatan. Nah, wa anna الشاكر إنما عددهم قليل، قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. Dan orang yang bersyukur jumlahnya juga sedikit. Allah sebutkan وقليل من عبادي الشكور، dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. وأن سنة الله جل وعلا نعم أن يكون العدد قليلا. ففي زمان نوح عليه السلام قال رب العالمين عز وجل وما آمن معه إلا قليل. Dan juga sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kebenaran itu adalah sedikit. Di zaman Nuh alaihi wasallam, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersama Nuh kecuali hanya sedikit. Wa qad ja'a fi sahihain min hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah alaihi salatu wasalam akhbarana anna yawm al-qiyamah yati an-nabi wa ma'ahu ar-rahata العدد القليل من الناس العدد القليل من الناس. Dan datang dari Abdullah bin Abbas dengan Imam Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa nanti yaumul kiamah akan datang kepada seorang nabi yang dia ini hanya memiliki pengikut sedikit. Qala wa ya'ti an-nabi nabi qala wa ma'ahu ar-ruhayt أقل من ذلك العدد وياتي النبي ومعه الرجل وياتي النبي ومعه الرجلان وياتي النبي وليس معه أحد حجة الله قائمة نعم ببلاغ هذا النبي لكن من اتبعه من أهل ذلك الزمان لم يتبعه أحد إذن صاحب الحق واحد انظر وآخر من الأنبياء لم يتبعه من أهل ذلك الزمان إلا واحد يأتي النبي يوم القيامة وما تبعه وآمن به إلا رجل واحد. Dan juga datang nabi dan pengikutnya lebih sedikit dari sebelumnya. Ada lagi yang seorang nabi pengikutnya hanya satu. Ada seorang nabi yang memiliki pengikut dua dan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Padahal hujjah telah tegak. Akan tapi siapa yang mengikutinya? Tidak ada yang mengikuti sama sekali. Dengan itulah di sini pemilik kebenaran hanya seorang saja, yaitu seorang nabi. Dan Rasulullah SAW menghabarkan bahwasanya nama ada seorang nabi yang hanya pengikutnya hanya satu. فهل يقال أن أولئك المخالفون لهذا النبي وذلك العدد الكبير على الحق وهذا النبي الذي ما عنده إلا واحد ليس على الحق هذا ضلال وهذا هو منهج ومبدأ أهل الجاهلية الأولى. Apakah dikatakan bahwasanya mereka-mereka yang menyelisihi nabi itu berarti di atas kebenaran, sementara nabi seorang nabi itu tidak di atas kebenaran? Ini adalah kesesatan dan ini termasuk langkah zaman jahiliyah terdahulu. وأخبرنا أيضا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح مسلم فقال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا إذن بدأ الإسلام غريبا قال وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW telah menghabarkan bahwasanya beliau menyatakan badal Islam ghariban, datanya Islam itu secara asing. Wa sayamutu ghariban, dan akan kembali dalam keadaan asing. Ghariban bima'na gharibun bainan nas walladhina ya'maluna bihi wa yatamassakuna bihi mahum illa qalil fasaru bi'adadihim binisbah lil kathra kal ghuraba kal rajul alladhi huwa gharibun an ahli al balad كان فيهم فنظر الناس هذا غريب هذا غريب هذا غريب انظر بدأ بهذا الوصف وسيعود على هذا الحال. Dimaksudkan غريب di sini yaitu asing di antara manusia, dan dia kalau terlihat di khalayak manusia dalam keadaan asing. Jadi seorang di sini dilihat dalam keadaan asing. Berpegang teguh dirinya sendiri dalam keadaan asing. Dan Rasulullah menghabarkan dan akan kembali Islam itu dalam keadaan asing. Wa hadzal amru yajiduhu al-insanu fil waqi' faqad yakunu asy-syakhsu sunniyan fi baldatin syi'iyyah aw baldatin hizbiyyah aw fi biladin ba'idah 'an dinillahi subhanahu wa ta'ala fayakunu hadza al-mutamassik bi dinih والمتمسك بسنة نبيه كالغريب بين الناس كأنه غريب حتى إنه ليجد الغربة داخل بيته إذا وجد من يخالفه في هذا السبيل. Secara realita atau kenyataan bahwasanya didapatkan ada di antara manusia itu yang tinggal di kelompok orang Syiah. Ada lagi seorang yang asing berada dalam kerumunan orang-orang Hizbiyyun. Dan juga ada orang yang jauh. Yang tinggal di jauh, kemudian dia ini berpegang teguh kepada agama Allah dan juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini terlihat dalam keadaan asing di antara manusia. Terkadang juga asing di keluarganya karena menyelisihi mereka-mereka tersebut. وهكذا في المرأة المحتشمة العفيفة المحتجبة بالحجاب الشرعي الفضفاض تكون بين النساء المتبرجات والمجتمع الذي ألف التبرج كالغريبة كأنها غريبة ما هذا حجاب وأكثر النساء في بعد عن حجاب وفي تبرج وسفور فصارت كالغريبة في المجتمع. Demikian pula terkadang seorang perempuan yang terjaga dirinya yang dia berhijab secara syar'i dalam keadaan asing di kerumunan wanita-wanita yang mereka itu tabarruj dan bersolek yang mereka tidak berhijab sehingga perempuan ini terasa asing di kerumunan para wanita yang mereka itu rata-rata jauh dari hijab yang syar'i. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بالحق ولو كنت في وقت الغربة وفي مجتمع صرت فيه غريبا قال فطوبى للغرباء. Maka Nabi SAW memberikan wasiat agar senantiasa berpegang teguh kepada al-haq walaupun dalam keadaan asing dan juga walaupun di kerumunan orang banyak hendaknya senantiasa berpegang kepada al-haq walaupun dalam keadaan asing. Rasulullah mengkhabarkan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang asing. Walamma kana Ibrahim alaihi salam fi dhalika zaman wa fi qaumin ya'buduna al-asnam wal awthan wa kana zawjatuhu Sarah ma'ahu al-iman لم يكن هنالك في ذلك المجتمع من آمن به إلا زوجته فقال هكذا لزوجته أنه أخ لها وأنها أخته قال فإنه لا يوجد يعني مسلم غيري وغيرك لا يوجد مسلم غيري وغيرك نعم فكانوا في غربة شديدة. Tatkala Nabi Ibrahim AS di zaman suatu kaum yang mereka itu menyembah pada patung dan berhala dan tidak ada yang beriman waktu itu dari kaum Nabi Ibrahim kecuali istrinya yaitu Sarah yang dia beriman sehingga yang beriman hanya dia dan juga istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya bahwa ini sebagai saudarinya dan juga Ibrahim sebagai saudaranya. Tidak ada ditemukan mereka orang-orang yang muslim kecuali dua orang ini saja. Idzan fal ibratu laysat bil kathra innamal ibratu bis sawab wa isabati al haqq. Ingatlah ibrah adalah bukan karena kebanyakan akan tapi ibrah adalah dengan kebenaran dan juga ya tinjauan dari kebenaran. Wa innama nuwaddihu hadza barakallahu fikum li'annahu qad wujida fi zamanina wallahu musta'an من ينتهجون هذا المنهج ومن يسلكون هذه السنة الجاهلية. Kita jelaskan pada perkara ini karena kita dapatkan di zaman kita sekarang mereka manusia-manusia yang menempuh cara-cara jahiliyah, wallahul musta'an. فيحكمون الكثرة في كل شيء. Dan mereka menghukum, memberikan hukum dalam suatu perkara karena kebanyakannya. لا ينظرون إلى حقيقة الأمر ولا يتفكرون في الدليل. Mereka tidak melihat hakikat perkara dan mereka juga tidak melihat kepada dalil. Hatta dhalla katsirun min as-salihin bisabab hadhihi as-sunnah al-jahiliyah. Sampai banyak tersesat dari orang salihin disebabkan karena sunnah jahiliyah ini. Fatajidu asy-syakhsa qad khalafa as-sunnah. Limadha khalafta as-sunnah? Qal kullu an-nas yaf'aluna hadha al-amr. Mendapatkan seorang itu menjadi sunnah dan dia akan mengatakan semua manusia dalam keadaan demikian. Wa tajadu ar-rajula aydan salih qad khalafa as-sunnah. Limadha khalafta as-sunnah? Qala aktsarul ulama ala hadha al-hal. Demikian mendapatkan seorang laki-laki dikatakan sebagai orang yang saleh. Kenapa kok demikian? Karena kami dapatkan para ulama manusia demikian keadaannya. فتجدوا بعضهم ربما يسبق بالسواد. لماذا تسبق بالسواد وهو حرام لا يجوز من الكبائر؟ قال رأيت أكثر العلماء يفعلون هذا. Demikian pula engkau dapatkan seorang yang menyemir rambutnya dengan hitam. Dia dikatakan demikian, kenapa engkau melakukan demikian? Dia akan mengatakan aku mendapatkan kebanyakan ulama melakukannya. وهكذا بارك الله فيكم لماذا تدخل هذا التلفاز وهذه الآلات إلى بيتك وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال أكثر العلماء يفتون بأن هذا الصورة بمعنى هذه الصورة جائزة التصوير بالفيديو. Demikian pula engkau dapatkan di rumah televisi dan juga alat seperti ini. Padahal Rasulullah menyatakan malaikah baitan fi kalbala surah. Malaikah tidak akan masuk rumah yang dalamnya ada anjing dan juga gambar makhluk hidup. Kemudian dia akan mengatakan kebanyakan ulama itu membolehkan video seperti ini. Wa hakadha barakallahu fikum fi kathir min syu'unihim wa fi kathir fi ittikhadhi al-qararat. Yanzur lil akthar. Aina al akthar? Fayakunu ma'ahum. Demikian pula dalam segala permasalahan. Jadi pandangan mereka itu dengan pandangan kebanyakan. Jadi kalau kebanyakan manusia melakukan demikian, maka dia akan menempuh jalan mereka tersebut. Hatta anna hunalika aydan min al-aqwal al-muntashira 'ala al-alsinati fi ba'd al-amakin yaqulun مع إخوتك مخطئ ولا وحدك مصيب. بمعنى كن مع إخوتك وإن كانوا على خطأ. كن مع الكثرة وإن كنت تعلم أنهم على خطأ. ولا تنفرد بالحق فتكون وحدك. لا تكون وحدك. مع إخوتك مخطئ ولا وحدك مصيب. هذه من أمثلة التي تجري على بعض الألسنة في بعض المجتمعات. Kita dapatkan juga yang tersebar di lisan-lisan mereka di sebagian tempat bahwasanya ada seorang yang menyelisihi, yang dikatakan engkau jangan melisih saudara-saudaramu walaupun engkau tahu bahwasanya adalah kesalahan, jadi hendaknya engkau bersama mereka walaupun berada dalam kesalahan. Idzan hadhihi ubudiyyah lil aktsariyah. Maksudnya itulah, inilah peribadahan kepada banyaknya pengikut. Hiya sunnatul jahiliyah allati jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa khalafa fiha ahli al-jahiliyah. Ini adalah sunnah jahiliyah di mana Rasulullah sallam telah datang kepada mereka menyelisih keberadaan dari mereka-mereka orang jahiliyah. Wa min al-umur al-ajibati barakallahu fikum anna ba'dha a'immati al-masajid min ashab al-jamiyat al-hizbiyah idza bihim يصلي بالناس ثم اختلف الناس المأمومين خلفه فمنهم من يقول لا بد أن يجهر بالبسملة وبعضهم يقول لا بل يسر بالبسملة فسأل زعيمه وقائده ماذا يصنع بعضهم يقول اجهر بالبسملة ومن الناس من يقول لا تجهر بالبسملة فماذا قال له رئيسه وقائده قال انظر إلى الأكثرية انظر إلى الأكثرية لا تنظر للدليل انظر إلى الأكثرية فإذا كان التيار خلفك الأكثر يطالبون بالقراءة بالبسملة اقرأ بالبسملة واجهر بالبسملة وإذا كان الأكثرية يطالبون بالقراءة بالإصرار بالبسملة فعندئذ تسر بالبسملة هل هذا هو المنهج السلفي؟ الجواب لا هذا منهج مخالف للسنة فإن السنة أن يسر بالبسملة وأن يعلم الجهال الذين يقولون لا بد أن يجهر بالبسملة يقول السنة على خلاف ذلك وردت السنة بالإصرار بالبسملة termasuk perkara yang sangat mengherankan di sebagian masjid mereka yang memiliki yayasan bahwasanya ada seorang yang mengimami manusia kemudian para makmum berselisih pendapat tentang menjaharkan basmalah atau tidak menjaharkan yang basmalah kemudian ditanyalah jadi pemimpin dari jamiah tersebut apakah menjaharkan menambah basmalah atau tidak maka pemimpinnya tadi mengatakan lihatlah kebanyakan nah, kalau kebanyakan mereka itu adalah makmumnya menginginkan untuk menjaharkan basmalah maka hendaknya engkau menjaharkan basmalah akan tapi kalau kebanyakan makmumnya menginginkan untuk tidak menjaharkan basmalah maka jangan kau menjaharkan inilah manhaj mereka apakah manhaj demikian termasuk manhaj salafi jawabnya tidak ini adalah manhaj yang menyelisih sunnah Nabi SAW dan dia seharusnya hendaknya tidak menjaharkan basmalah bahkan mengajarkan kepada manusia mereka orang yang bodoh untuk diajari bahwasanya sunnah Nabi Muhammad SAW itu dengan tidak menjaharkan basmalah idhan fal'itibaru bil-kathra khata'un wa aydan khatarun azim maka tinjauan utama itu dengan kebanyakan pengikut adalah kesalahan dan termasuk bahaya yang besar fala ibrata bikathratin nasi ala amrin minal umur innama al-ibratu bid-dalil maka tinjauan utama itu bukan karena banyaknya pengikut akan tapi tinjauan utama adalah dengan dalil ولا عبرة أيضا باجتماع كثير من العلماء على أمر من الأمور إنما العبرة الدليل. Demikian pula, tinjauan utama atau ibrah itu bukan karena kesepakatan atau kesepakatan dari para ulama, akan tapi ibrah adalah ditinjau dari dalil. ولا عبرة أيضا بكث اللحية وطولها إنما العبرة بالدليل. Dan bukan tujuan utama karena tebalnya jenggot akan tapi tinjauan utama adalah dengan dalil. Fad'awatu ahli sunnati wal jama'ah qa'imatun 'ala ad-dalil wal burhan. Maka dakwah ahli sunnah wal jama'ah itu tegak di atas dalil dan juga di atas bukti. Amma da'watu ahli al-batil fa innaha qa'imatun 'ala madha 'ala al-aktsariyah la yanzuruna ila ad-dalil wal burhan. Adapun ibrahnya pelaku kebatilan tegak itu dengan hujjah kebanyakan manusia jadi mereka tidak melihat adanya dalil ataupun bukti ad-da'watu salafiyyatu qa'imatun 'ala ad-dalil bainama ad-da'watu al-hizbiyyah 'ala madha hiya qa'imah qa'imatun 'ala al-aktsariyyati wal aghlabiyyah dan dakwah al-sunnah wal jamaah itu di atas dalil sementara dakwahnya orang-orang hizbiyun itu tegak di atas kebanyakan da'watu al-hizbiyin aydan qa'imatun ala تجميع أكثر عدد من الناس، بينما دعوة أهل السنة والجماعة قائمة على التربية والتصفية. Dan juga seruan mereka hizbiyun itu dengan mengumpulkan banyak manusia, jumlah manusia. Adapun nama ahli sunnah wal jamaah itu nama tegak di atas pendidikan dan juga nama pembersihan dari segala macam kesesatan. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Imam Mujaddid الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه. المسألة السادسة، أي من المسائل التي خالف النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية الأولى، وهي الاحتجاج بما عليه الأقدمون دون نظر إلى مستنده. Berkata muallif semoga Allah merahmatinya, permasalahan yang keenam yaitu mereka berhujjah dengan apa-apa orang-orang yang terdahulu tanpa melihat nah penyandarannya. Faqala rahmatullahi ta'ala alaihi al-ihtijaju bil mutaqaddimin ay biman mada ka qawlihi jalla wa ala mukhbiran an fir'aun at-taghiya annahu qala fama balul quruni al-ula al-qurun al-ula min al-kafara. Berkata mu'alif semoga Allah merahmatinya, berhujjah dengan orang-orang yang terdahulu yaitu fi mamadha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Firaun. Nah, ia mengatakan fama balul qurunil ula, bagaimana keadaan orang-orang yang terdahulu di awal yaitu orang-orang kafir. Fa idza ja'ahumul haqq wa ja'atuhum da'watur rusul qalu ma kana 'ala hadza aba'una wa aslafuna wal aqdamun. Jika datang kepada mereka kebenaran, datang kepada mereka ar-rusul, mereka mengatakan kami tidak mendapatkan nenek moyang kami dan pendahulu-pendahulu kami dalam keadaan demikian. Wa hakadha barakallahu fikum yujadu fi hadhihi al-azminati man idza du'u ilal khairi wa ila sunnah qalu ma kana 'ala hadha aba'una wala ajdaduna. Demikian pula semoga Allah memberikan barakah kepada kalian, ditemukan zaman kita kalau diseru untuk kebaikan-kebaikan dan juga diseru untuk kepada sunnah, mereka mengatakan tidak demikian kami dapatkan ayah kami ataupun nenek moyang kami. Faja'alu al-hujjah ma kana 'alaihi al-aqdamun. Mereka menjadikan hujjah apa-apa yang orang-orang terdahulu lakukan. Wa hadhihi sunnatul jahiliyyatil ula, termasuk sunnah jahiliyah terdahulu. Hiya sunnatu fir'aun at-taghiyah wa hakadha baqiyati ahli al-milali min al-kafarati wal musyrikin. Ini adalah sunnah Fir'aun yang tersesat, demikian pula yang menyeleweng serta mereka orang kufar dan orang musyrikin. Falamma da'a Nuhun alaihi salam qaumahu ila tauhid wa ila ta'ati rabbil alamin subhanahu wa ta'ala wa ibadatih idza bihim yahtajjuna bima kana 'alayhi man qablahum min aba'ihim wa ajdadihim. Tatkala Nuh alaihi salatu wassalam menyeru kepada kaumnya untuk bertauhid, demikian pula untuk taat kepada Rabb semesta alam dan beribadah kepada Allah, mereka menyatakan tidak kita dapatkan orang sebelum kami, yaitu ayah-ayah dan nenek moyang kami. ويقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين هذا شيء جديد. Mereka mengatakan ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين, dan kami tidak mendengar yang demikian tadi dari nenek moyang kami yang terdahulu. وهكذا كفار قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحتجون بنفس الحجة ويسلكون نفس السنة الجاهلية ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Demikian pula orang-orang kafir Quraisy tatkala datang Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran, mereka berhujjah sebagaimana terdahulu. Ma sami'na bihadza, kami tidak mendengar dalam perkara ini fi millatil akhirah, dari millah yang terakhir inna hadza illa ikhtilaq, inilah perkara yang diadakan. Idzan mindu zaman Nuh alaihi salam wa ila zaman nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadhihi sunnatu al mukhalifin lit tauhid wal musyrikin wal kufar. Demikian pula, nah, kita dapatkan mulai dari zaman Nuh sampai zaman kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya mereka itu menempuh sunnah-sunnah yang terdahulu dan mereka yang menyelisih tauhid, dan mereka berada dalam penyelisihan bentuk orang kafir dan juga orang musyrikin, senantiasa menyelisihinya. إذن ليست العبرة بما كان عليه الآباء والأجداد كلا إنما العبرة بالحجة والبرهان. Maka itulah tinjauan utama, tidak hanya sekedar nenek moyang kita, akan tapi ibrah adalah dengan dalil dan juga dengan bukti. ليست العبرة بما كان عليه الآباء والأجداد فكثير مما كان عليه الآباء والأجداد حتى في زماننا كان هنالك من الشركيات وكان هنالك من البدع والخرافات فجاءت السنة وانتشر العلم بفضل الله جل وعلا. Demikian pula ibrah sampai zaman kita juga, bukan karena nenek moyang kita atau kebanyakan, akan tapi kita dapatkan juga bahwasanya mereka-mereka pelaku bid'ah dan khurafat, jadi mengambil cara yang terdahulu. Jadi ibrah adalah dengan sunnah dan juga dengan keilmuan yang didapatkannya. فالاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد من سنن الجاهلية الأولى. Maka berhujjah dengan apa yang didapatkan dari nenek moyang terdahulu, itu termasuk yang dilakukan orang jahiliyah. لكن لو قال قائل التبرك بالصالحين هل هذا من مشروع أم ليس بمشروع؟ الجواب ليس بمشروع. فإذا قال لا بأس به احتججنا نحن فنقول كلا، ما فعله السلف الصالح، ما فعله من كان قبلنا، أليس كذلك؟ Jadi kalau ada yang menanyakan tabarruk dengan orang soleh, apakah yang disyariatkan? Jawabannya tidak. Kita tidak mendapatkan bahwasanya mereka itu bertabaruk dengan orang yang soleh, orang terdahulu. Mereka tidak tabaruk dengan orang yang soleh, sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Wahakadha barakallahu fikum law qala qail wa ma hukmu al-hizbiyyat wal-jami'iyyat al-hizbiyyah لقلنا حرام لا يجوز فإذا قال ما هو الدليل قلنا ما فعله سلفنا الصالح لم يفعله سلفنا الصالح نعم والأدلة أخرى من الكتاب والسنة. Demikian pula permasalahan hizbiyah juga yayasan hizbiyah, apakah demikian itu dibolehkan? Jawabannya tidak, karena orang-orang yang salafus saleh tidak pernah melakukannya. فهل يكون هذا من سنة الجاهلية التي هي الاحتجاج بما كان عليه الأقدمون؟ Apakah termasuk sunnah jahiliyah dengan hujjah sebagaimana orang terdahulu? الجواب لا، لأن أمرنا باتباع السلف الصالح. قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم ماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Jawabannya adalah tidak. Kita tidak berhujjah yang demikian karena Allah merintahkan kepada kita untuk mengikuti salafus saleh. As-sabiqunal awwalun, orang terdahulu yang awal, minal muhajirin wal anshar, dari orang muhajirin dan anshar. Walladzina taba'uhum ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Wa'adallahum jannatin tajri ta'al anhar, Allah menyiapkan kepada mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. ولأنهم خير القرون ففي الصحيحين وفي الحديث المتواتر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولو كان خيرا لسبقون إليه. Dan juga mereka ini adalah sebaik-baik masa. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim hadis mutawatir khairun nas lam qarni tsumma alladziina lahum tsumma alladziina lahum. Sebaik-baik manusia adalah masa kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Kalau kami dapatkan untuk kebaikan kita, kami akan mengikutinya. Idzan barakallahu fiikum hadhihi al-mas'alah min masail al-jahiliyyah al-ihtijaj bima kana 'alayhi al-aqdamun ay min ahli al-batil. وهذه السنة بارك الله فيكم جاء النبي عليه الصلاة والسلام سنة الجاهلية فأبطلها وخالفهم في ذلك. Itulah inilah hujjah dari apa-apa yang terdahulu, bahwasanya ini adalah hujjahnya mereka pelaku-pelaku kebatilan. Datang Nabi SAW menyelisih apa-apa yang mereka dapatkan dari perkara tersebut. ولا زالت بارك الله فيكم هذه السنة الجاهلية إلى زماننا وعصرنا ومن ذلك في باب الشركيات والبدع أيضا والخرافات. Dan senantiasa terus-menerus demikian keadaannya di zaman kita dan di masa kita. Mereka berhujjah dengan orang terdahulu baik itu masalah bid'ah, syirkiyah dan juga khurafat. فبعض الرجال وكذلك بعض النساء ربما يذهب إلى قبر من القبور فيذبح لغير الله جل وعلا. لماذا تفعل هذا؟ قال هذا الذي كان عليه آباؤنا وأجدادنا. Ya, sebagian kaum laki-laki ini kaum perempuan datang ke kuburan dan mereka berkorban kepada pemilik kuburan tersebut. Ketika dikatakan kepada mereka, mereka mengatakan kami mendapatkan nenek moyang terdahulu melakukannya. Wa hakadha barakallahu fikum yahdhuruna al-mawalida allati tusamma bil ihtifalati al-mubtada'a sawa'an kana syirkiyatan aw bid'iyyah wa يجتمعون إليها لماذا تفعلون هذا قالوا آباؤنا وأجدادنا كانوا على هذا الحال. Dan mereka juga menghadiri acara maulid nabi atau peringatan-peringatan kesyirikan dan juga bid'ah yang lainnya. Ketika dikatakan kepada mereka bahwa ini adalah termasuk dalam suatu kebatilan, mereka mengatakan kami mendapatkan nenek moyang terdahulu. Nah, demikian keadaannya. بعض الناس أيضا ربما بعد صلاة العشاء أو بين مغرب وعشاء في ليلة الجمعة إذا بهم يرفعون أصواتهم بالقرآن لماذا تفعلون هذا قالوا هكذا كان آباؤنا الأقدمون. Dan sebagian manusia juga ketika malam Jumat mereka mengeraskan suara dalam baca Al-Quran. Ketika dikatakan kepada mereka kami mendapatkan demikianlah orang-orang yang terdahulu. بعض النساء أيضا لا تحافظ على حجابها الشرعي لماذا قالت هكذا كانت الأمهات أمهاتنا وجداتنا على هذا الحال فهي تسلك مسلك الجاهلية الأولى. Sebagian wanita juga demikian keadaannya, tidak mau berhijab. Ketika dikatakan kepada mereka kenapa kan tidak berhijab, mereka mengatakan kami mendapatkan ibu-ibu kami dan juga nenek-nenek kami demikian keadaannya. Mereka menempuh sebagaimana orang jahil yang terdahulu. Idzan barakallahu fikum hadhihi al-mas'alah innama dzakaraha wa dzakara baqiyyat al-masail al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab min ajli tathhir al-mujtama'. La zal al-mujtama'u fi zamanihi wa fi zamanina ayda yahtaju ila tathhir ومخالفة لهذه السنن الجاهلية الأولى. Rahim itulah semoga Allah memberikan barokah kepada kalian. Syekh Muhammad Al-Wahhab menyebutkan sebagian dari masalah ini untuk menyucikan apa-apa yang berada di zaman beliau dan juga untuk kesucian di zaman kita, penyucian di zaman kita. Karena mereka telah menyelisihi dan mereka menempuh jalan orang-orang jahiliyah terdahulu. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله تعالى عليه المسألة السابعة أي من المسائل التي خالف النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية الأولى وهي الاستدلال بما عليه أهل القوة بأنه هو الحق. Berkata المؤلف semoga Allah merahmatinya, ya, termasuk berkata jahiliyah yang Nabi SAW selisihnya, yaitu mereka menjadikan dalil bahwa kebenaran itu ditinjau dikarenakan orang-orang yang memiliki kekuatan. Nah, bahwasanya di ini di atas kebenaran. Fa haula kan lahum mabda wa huwa yanzuruna ahli al-quwa. Fama qalahu ahli al-quwa dzalika huwa al-haqq wa yakununa ma'a ahli al-quwa fi haqqin aw batil la yanzuruna ila ad-dalil wa la ila al-hujjah. Mereka menjadikan tolak ukur permasalahan itu dengan dilihat mereka-mereka yang memiliki kekuatan. Mereka tidak melihat kebenaran itu dengan dalil ataupun bukti, akan tapi mereka melihat dengan mereka-mereka yang memiliki kekuatan. Wa hakadha barakallahu fikum la zalat tasri hadhihi sunnah al-jahiliyah fi zamanina wa fi ayyamina. Senantiasa penempuan jalan seperti ini berlangsung di zaman kita, yaitu sunnah jahiliyah. فبعض الناس إذا رأى أهل القوة وأيضا المشهورين كان معتبرا بهم لا معتبرا بالحق. Sebagai manusia, kalau melihat orang yang memiliki kekuatan, maka itulah yang dipegang. Dan ketenaran itu juga yang dipegang, tidak melihat dari enam sisi kebenaran. وَيَغْتَرُّ بِقُوَّتِهِمْ وَيَغْتَرُّ أَيْضًا بِتَقَدُّمِهِمْ وَذَكَائِهِمْ. Mereka tergiru dengan kekuatannya, dengan mereka yang bisa mendahului dan juga bisa mendapatkan ketenaran. بَرُّبَّمَا وَصَلَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي هي من كلمات الردة فيقول انظر إلى بلاد أمريكا وإلى هؤلاء اليهود والنصارى صعدوا إلى القمر والمسلمون لا زالوا في الأرض ما صعد هؤلاء إلا لأنهم على حق. انظر إلى هذه الكلمات الخطيرة التي يتفوه بها بعض الناس الذين يغترون بالقوة. Bahkan sebagai manusia menempuh cara sampai mengantarkan kepada kemurtadan. Mereka mengatakan, lihatlah orang-orang Amerika, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka sudah naik bulan, sementara kaum muslimin baru sampai bumi. Dan mereka orang Yahud, orang Nasara, orang kafir tersebut tentunya di atas kebenaran. Lihatlah bagaimana bahayanya perkara ini. Wallahu jalla wa ala yaqul يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله بفرمان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Mereka itu, Allah mengetahui perkara, Allah mengetahui perkara ظاهرا من القول. Nah, mereka mengetahui. Nah, perkara, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Jadi mereka itu melihat secara dalam kehidupan dunia dan mereka dari zikir kepada Allah itu lalai. Idzan hadza al-mabda barakallahu fikum mabda'un khatir wa sunnah min sunan al-jahiliyah al-ula. Maka ini adalah termasuk perkara yang berbahaya dan penempuh jalan sebagaimana orang jahiliyah terdahulu. Faqala asy-syekh Muhammad rahmatullahi ta'ala alaihi al-istidlal biqaumin u'tu quwa min 'iddati jihatin في الأفهام بمعنى أذكياء والأعمال أيضا عندهم قوة في العمل وقوة أيضا في البناء وقوة في الصناعات وفي الملك وفي المال وفي الجاه. الاستدلال بقوم mereka menjadikan dalil satu kaum utu kuwa yang diberikan kekuatan dari semua sisi. Fil afham itu dalam pemahaman, itu dalam kepandaian, wala amal dan juga dalam perbuatan baik itu bangunan ataupun yang lainnya. Wa fil mulki dan juga dalam kekuasaan, wal mal dan harta benda, wal jah serta kedudukan. Idzan fala yaghtar al muslim wala yaghtar al aqil bil quwwati allati yu'tiha al khasm aw al mukhalif aw ma huwa alayhi min al makana. أو ما كان عليه أيضا من الملك لا يغتر بشيء. العبرة بالدليل. أين الحق؟ الحق معروف بالدليل. من هو الذي على الحق؟ الذي يكون مع الدليل. Maka hendaknya seorang muslim jangan tergiur, atau orang yang berakal jangan tergiur dengan nama kekuatan. Karena nama ketahuilah bahwasanya al-imrah itu dengan dalil, bukan karena nama banyaknya nama atau kekuatan tersebut atau kepandaian. Tapi ada, mana itu kebenaran? Itu kebenaran jika lo menempuh di atas dalil. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه فرد الله عز وجل ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه أي أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن إهلاكه لقوم عاد وأنهم قد أعطوا قوة لكن هل نفعهم ذلك شيء؟ الجواب لا. قال سبحانه وتعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ما أغنى عنهم شيئا. Maka Allah membantah mereka itu dengan firman-Nya walaqad makannahum fima in makannakum fi, dan sungguh kami telah memberikan kepada mereka itu dari apa-apa yang diberikan kepada kalian dalam, yaitu mengisahkan tentang kaum 'Ad, bahwasanya Allah memberikan kepada mereka itu kekuatan. Namun demikian kami jadikan waja'nalahum sam'a wa basara wa afidah, kami jadikan kepada mereka itu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Fama'una'anhum sam'uhum wa absaruhum wa afidatuhum min syai', namun pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak memberikan manfaat sama sekali. أهلكهم رب العالمين عز وجل لأنهم كانوا على باطل وعلى كفر وشرك. Maka Allah binasakan mereka dikarenakan mereka di atas kebatilan, di atas kekufuran dan juga di atas kesyirikan. مع أنهم كانوا على قوة عظيمة جدا. Padahal mereka itu di atas kekuatan yang sangat besar sekali. قال عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Allah berfirman alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'an, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah melakukan kepada 'Ad irama dzatil 'imad, di mereka itu mampu membuat bangunan-bangunan yang megah, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan, yang tidak dibuat nam dari nam negara-negara sebelumnya atau nam umat sebelumnya. ثم ذكر الدليل الثاني في اغترار بعض الناس بالأفهام وبالعلم لكن يغترون بأناس لم ينتفعوا بعلومهم ولا بأفهامهم. قال وقوله سبحانه وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بهم, بمعنى أهل الكتاب كانوا على علم وكانوا يقرؤون في التوراة والإنجيل وكان عندهم علم بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, فكانت تقوم هنالك حروب بين أهل الكتاب وبين الأميين عبادي الأصنام والأوثان من الكفار. فإذا غلب عباد الأصنام على أهل الكتاب توعد أهل الكتاب أولئك الكفار عباد الأصنام فيقولون قد جاء وقت نبي سيبعث قريبا وعندئذ سنقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. هكذا كانوا يستفتحون. لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام هل انتفعوا بعلومهم وأفهامهم؟ الجواب لا. قال عز وجل فذكر الآية. Demikian pula Allah membantah berkaitan dengan pemahaman dan juga kepandaian mereka. Kalau mengkam dia saftihun alladzina kafaru, di mana bahwasanya dikisahkan seperti yang disebutkan oleh saya tadi, bahwasanya orang-orang Ahlul Kitab mereka itu mengetahui Nabi Muhammad SAW mereka membaca At-Taurah wal Injil. Tatkala terjadi peperangan antara Al-Kitab dengan orang-orang Ummiyun, yaitu orang-orang kafir terdahulu, kemudian orang kafir bisa mengalahkan Ahlul Kitab, maka mereka mengatakan akan datang Nabi yang kami akan bergabung dengannya dan kami akan memerangi kalian sebagaimana kami, sebagaimana kaum Ad dan juga kaum sebelumnya. إذن هؤلاء لم ينتفعوا بعلومهم ولا بأفهامهم Oleh itulah mereka tidak bermanfaat dengan keilmuannya dan juga tidak bermanfaat tentang pemahamannya atau kecerdasannya. Wa qala jalla wa ala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan juga Allah berfirman, ya'rifunah, mereka mengetahui itu Nabi Muhammad SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Lakin hal intafa'u bihadihi al-ma'rifati wa bil-'ilm? Al-jawabu la. Akan tapi apakah memberikan kemanfaatan dengan pengetahuan mereka dan dengan keilmuan mereka? Jawabannya tidak. Idzan la yaghtarra mughtarrun la bil quwwah wa la bil mulk wa la bil jah wa la bil afham wa la bil zakah. Artinya itulah, jangan tergiur dengan kekuasaan, demikian pula dengan harta benda, dengan kedudukan dan juga dengan kepandaian. فقد يكون هنالك مع العلم ما يصرف هذا الحامل للعلم عن اتباع الحق ليس الجهل ولكن شيء آخر. Terkadang dengan keilmuan yang ia miliki justru memalingkan dia dari kebenaran, bukan dikarenakan karena kedudukan, akan tapi dari sisi yang lain. عنده علم لكنه لم يتبع الحق ليس لأنه جاهل ولكن لأنه حاسد. Dia memiliki keilmuan, akan tapi memalingkan dia dari kebenaran, bukan karena dia ini adalah bodoh, akan tapi karena dia ini adalah iri dengki. عنده علم لكن لم يتبع الحق. لماذا لم يتبع الحق؟ ليس لأنه جاهل ولكن لأنه متكبر. Dia memiliki keilmuan namun tidak mengikuti kebenaran, bukan dia ini adalah bodoh, akan tetapi dia ini adalah sombong. عنده علم لكنه خالف الحق. لماذا خالف الحق؟ ليس لأنه يجهل الحق ولكن لأنه طماع. إما يريد رئاسة وإما يريد مالا فخالف الحق من أجل ذلك. Dia memiliki keilmuan namun menyelisih al-haq, kebenaran. Kenapa demikian? Bukan karena bodoh, akan tapi dia tamak. Nah, baik di dalam kedudukan ataupun harta benda, itulah yang menjadikan dia berpaling dari kebenaran. Idzan barakallahu fikum fa mujarradu al-ilm wal fiqh hadha al-shay' al-mujarrad laysa hujjatan barakallahu fikum walakin al-ibra bi-ittiba'i al-haqq sawa'an kana dhalika ash-shakhsu 'aliman أو أنه بارك الله فيكم فاهما أو كان قويا أو كان ذكيا. Jikalau seorang itu memiliki keilmuan juga fikih, itu sudah ilmu fikih dan ini tidak dijadikan sebagai hujjah. Akan tapi jikalau dia mengikuti al-haq, itulah dijadikan sebagai hujjah. Tidak hanya sekedar ilmu, demikian pula pemahaman ataupun juga kecerdasan. Idzan barakallahu fikum akhadna fi hadha ad-dars thalath masail min masail al-jahiliyyah al-ula wallati khalafa an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam ahli al-jahiliyyah fiha wallati yajibu alayna barakallahu fikum an nakuna ba'idina bura'a minha wa an nutahhira mujtama'atina wa an nuhaddir al-mujtama'ati minha. Kita telah mengambil tiga permasalahan di mana Nabi SAW menyelisih dari perkara mereka, dan seharusnya bagi kita untuk senantiasa berupaya untuk membersihkan dari mustama' kita dan juga dari manusia agar mereka terhindarkan dari permasalahan-permasalahan jahiliyah.